Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه kita masih pada bab pertama kitab التوحيد karya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, mengingatkan selalu kita berada pada bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus disebabkan karena tauhid. Dibawakan oleh muallif, oleh penulis rahimahullahu taala, satu ayat Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Kemudian berikutnya beliau bawakan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari jalan sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah hadis dari jalan Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan yang ketiga dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita sedang membahas hadis yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id membawakan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, di mana Rasul sampaikan sabdanya, qala Musa alaihi salam. Beliau bawakan, nukilkan apa yang ditanyakan atau diucapkan, diminta oleh Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Allah jalla wa ala. Kata Nabi Allah Musa, ya Rabbi, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ya Rabbi, wahai Rabb, allimni syai'an, ajarkan kepadaku tentang sesuatu, adzkuruka wa ad'uka, yang mana aku dapat gunakan untuk adzkuruka, untuk mengingatmu, wa ad'uka, dan aku gunakan pula untuk berdoa kepadamu, bihi, dengannya, dengan apa yang kau ajarkan nanti. Qala kemudian Nabi Allah, kemudian Allah Jalla wa'ala sampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, Qul ya Musa, ucapkan wahai Musa, La ilaha illallah. Qala, maka Nabi Allah Musa mengajukan suatu pertanyaan, Ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadha, bahwa setiap hambamu bisa mengucapkan ini, bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Qala, maka Allah katakan kepada Nabi Allah Musa, Ya Musa, Lau anna samawati sab'a, ketahuilah, seandainya as-samawat, keberadaan langit-langit as-sab'a yang memiliki 7 lapisan, wa amirahunna, dan sekaligus penduduk yang ada di dalamnya, ghairi, kecuali aku, wal aradina sab'a, dan demikian pula keberadaan bumi yang memiliki 7 lapisan pula, jika itu semua berada fi kiffah, pada satu piringan neraca atau timbangan, wala ilaha illallah, sementara kalimat tauhid la ilaha illallah fi kiffah juga berada pada satu piringan neraca yang lainnya, pada sisi yang satunya. Allah Jalla wa'ala ingin membuktikan bagaimana nilai la ilaha illallah, dan yang dijadikan perbandingan adalah 7 lapisan langit dengan penduduknya dan 7 lapisan bumi. Bagaimana jika ditimbang dengan la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, maka ketahuilah kalimat la ilaha illallah dapat mengalahkannya. Niscaya akan lebih berat dibandingkan itu semua. Rawahu Ibnu Hibban, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim, dan juga Imam Al Hakim wa shahahahu, dan beliau mensahihkannya. Diterangkan pada footnote di bawah, antum bisa perhatikan kitab antum, bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al Hakim wa shahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disahihkan dan disepakati pula oleh Al Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan juga Al Imam Al Baihaqi dalam kitabnya Al Asma wa Sifat, dan demikian pula oleh Al Imam Al Haitsami. Dan padanya komentar, Rijaluhu wathaqahu ala da'fin fihim. Bahwa Al-Imam Al-Haythami menisbatkan dalam kitabnya Al-Majma' oleh Abu Ya'la, dan menyatakan bahwa perawinya menguatkan atas kelemahan mereka. Di sana padanya sanad seorang yang bernama Darraj bin Sam'an, yang kunyahnya adalah Abu Samah, wa huwa dha'if, dalam kondisi bahwa perawi tadi adalah lemah. Undur Taqrib At-Tahdzib, bisa dilihat dalam kitab yang berjudul Taqrib At-Tahdzib. Kitab itu adalah kitab spesial untuk menentukan posisi atau kedudukan masing-masing perawi hadis, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. sehingga kalian tatkala melihat perawi ini kedudukannya bagaimana, maka lihat atau periksa dalam kitab yang namanya Taqrib At-Tahdzib. Nanti akan disebut perawi ini Fulan bin Fulan thiqah kuat. Fulan bin Fulan adalah thiqah kuat. Fulan bin Fulan dhaif lemah. Fulan bin Fulan majhul. Fulan bin Fulan lemah hafalannya dan sebagainya. Masing-masing di situ memang spesial membahas menyebutkan seluruh nama perawi-perawi hadis. Sehingga ketika berbicara perawi hadis sering dan tidak asing lagi dinisbatkan kepada kitab Taqribut Tahdzib. Maka didapati ada perawi yang namanya Darraj bin Sam'an, di mana beliau adalah dhaif. Maka berdasar komentar dari Al-Imam Abu Al-Haythami rahimahullah, para perawinya menguatkan atas kelemahan mereka. 6. Jika di sana adanya rawi yang lemah, maka dikuatkan berdasarkan dari riwayat-riwayat yang lainnya. 6. Berdasar dari hadis ini, sudah terbentuk pada benak kita bagaimana keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah hadis tersebut kata demi kata dimulai dari awal hadis. Nabiullah Musa alaihi salam meminta kepada Allah, ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka. Beliau awali dengan kata adzkuruka wa ad'uka bih, yang mana tadi telah disebutkan maknanya adalah di mana aku gunakan untuk mengingatmu ya Allah, dan aku gunakan pula untuk berdoa kepadamu. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, kata seperti ini adalah sifatun li syai'in. Bisa antum simak dengan pada kitab aslinya, maupun yang belum antum membawa terjemah bisa diperiksa. Sifatun li syai'in adalah merupakan sifat dari sesuatu. Walaisat jawab at-talab, dan bukan jawaban dari permintaan. Fa Musa alaihi salam talaba syai'an. Maka kita dapati di sini Nabiullah Musa alaihi salam sedang meminta sesuatu untuk diajari oleh Allah jalla wa ala. Allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Nah, maka beliau di situ meminta bukan sebagai jawaban dari permintaan, tapi memang beliau sedang meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Yahsulu bihi amran, yang mana dapat digunakan untuk mendapatkan dua masalah, dua perkara permintaan tadi. Permintaan yang pertama, zikrullah, untuk mengingat Allah. Didapati pada kata adzkuruka, ya Allah, supaya dengan apa yang kau ajarkan nanti kepadaku tadi bisa aku gunakan untuk mengingatmu ya Allah, untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua, doa'uhu, adalah sebagai doa kepadanya pada kalimat ad'uka bih, yang mana aku bisa gunakan nanti untuk berdoa kepadamu. Di mana ketika seseorang berdoa, hendaklah menyela-nyelai dalam doanya dengan kalimat tauhid. Kita minta doa apa saja. Doakan orang tua misalkan, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian sebelum kita minta masalah yang lainnya, kita selesai dengan kalimat tauhid. 6. atau semisal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, kemudian kita beralih kepada doa atau permintaan yang berikutnya. Maka disela-selai dengan kalimatut tauhid. Maka di situ kalimatut tauhid la ilaha illallah bisa dipakai pula dalam masalah doa kepada Allah. Maka yang diminta Nabi Allah Musa alaihissalam sekaligus menghasilkan dua masalah. Zikrullah dan doa Allah. Berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya. Fa'ajaballahu biqawlih. Maka Allah jawab permintaan Nabi Allah Musa. Qul la ilaha illallah. Maka aku ajari kepadamu wahai Musa. Ucapkan la ilaha illallah. Wa hadhihi al-jumlah dhikrun mutadammin lid-du'a. Maka kalimat ini merupakan dzikir yang juga mengandung doa. Bentuk dzikir kepada Allah kita ucapkan setiap harinya, baik singkat la ilaha illallah maupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka di situ zikir terkandung pula doa. Mengapa demikian? Li'anna dzakir yuridu ridallahu anhu. Karena orang yang berzikir menghendaki keridhaan Allah bagi dirinya. Kita ucapkan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir yang bentuk-bentuk yang lainnya seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah bihamdi subhanallah alazim, atau istighfar astaghfirullah astaghfirullah, maupun ini la ilaha illallah. Semua tadi kita ucapkan sebagai bentuk upaya mengharapkan keridhaan Allah buat kita. Wal wusul ila dari karamatih. Dan upaya untuk tersampaikan, mencapai keinginan kepada tempat yang dimuliakan oleh Allah. Dari karamatih. Yaitu jannahnya Allah. Bukankah setiap orang ketika dia berbuat al-khair, termasuk zikir kepada Allah, itu mengharapkan jannahnya Allah. Tidak ada, tidak mungkin seseorang kemudian berbuat al-khair tidak menginginkan itu. Pasti mengharapkan al-wusul ila dari karamatih. Idan, maka kalau begitu kata beliau, fahuwa dzikrun mutadammin lid-du'a. Maka kalau begitu, zikir tadi terkandung pula padanya doa kepada Allah Jalla wa'ala. Berkata syair, beliau bawakan bukti salah satunya perkataan seorang syair. A'adhkuru hajati am qad kafani haba'uka in syammaitukal hiba'u. Apakah aku harus mengingat kebutuhanku? Atau cukup bagiku pemberianmu? In syammaitukal hiba, ketika aku sedang membutuhkan pemberianmu. Nah, maka di situ menunjukkan suatu permintaan. Permintaan atas apa yang dia butuhkan. Yakni ata'uka, yakni pemberianmu. Dan juga apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau mengambil dalil bahwa zikir itu juga dengan makna doa. Biqauli syair, dengan membawakan perkataan syair. Idza athna 'alaika al-'abdu yawman kafahu min ta'arrudihi ats-tsana. Jika suatu hari hamba menyampaikan pujian kepadamu, maka cukup baginya apa yang dia lakukan dengan pujian itu. Tentu hamba ketika memuji Allah, tersirat di dalamnya permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, mengharapkan keridhaannya. Nah, yang tentu dengan itu Allah memahami apa yang diinginkan oleh hamba. Maka demikian ketika seseorang berzikir dengan ucapan tauhid, la ilaha illallah, yang maknanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan hak kecuali hanya Allah, maka di situ pula mengandung bentuk zikir sekaligus. Kemudian beliau melanjutkan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin melanjutkan penjelasan terkait dengan perkataan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya Allah, kullu ibadika yaquluna hadza. Bahwa setiap hambamu pasti bisa untuk mengucapkan itu. Nah. Kata beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, laisal ma'na annaha kalimatun hayyinah kullun yaquluha. Bukan berarti di situ merupakan kalimat sepele, kalimat yang hayyinah, kalimat yang kecil, tetapi kullun yaquluha, yang dapat diucapkan oleh setiap makhluk. Nah, li'anna Musa alaihi salatu wassalam ya'lam idhami hadihil kalimah. Karena Nabi Allah Musa alaihi salam tentu mengetahui bagaimana keagungan kalimat tersebut. Bukan berarti kemudian Nabi Allah Musa alaihi salam menganggap enteng atau sepele kalimat tersebut. Nah, tentu beliau mengetahui bagaimana nilai kalimat itu. Artinya beliau menginginkan tambahan yang lainnya. Kalaulah diajarkan kepada beliau kalimat la ilaha illallah, kalimat itu bisa diucapkan oleh setiap hamba Allah. Maka ajarkan kepadaku ya Allah pengajaran yang lain, tambahan yang lain. Apa jawaban dari Allah Jalla wa'ala? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna wa ghairi wal aradina sab'a fi kiffah. Sampai akhir hadis. Maka Allah tegaskan kepada beliau alaihi salatu wassalam, bahwa dengan kalimat itu begitu besar nilai di dalamnya. Sebagaimana tadi telah disebutkan, jika ditimbang dengan 7 lapisan langit bersama penduduknya, dan demikian pula 7 lapisan bumi dengan 7 lapisannya tadi, berada dalam satu sisi timbangan, ditimbang dengan la ilaha illallah, niscaya pasti akan jauh lebih berat kalimat tauhid la ilaha illallah. Sangat jelas terhadap makna hadis ini. Naam. Kemudian beliau rahimahullahu taala ingin menyebutkan hadis yang lainnya. Di mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Walid Tirmizi wa hassanahu an Anas radhiyallahu taala anhu. Riwayat berikutnya dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Anas menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya. Yaqul qala Allah taala, ya bna Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Hadits ini juga padanya bukti di riwayat Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Maka hadis Anas adalah hadis yang keempat dari bab ini yang ingin membuktikan bagaimana keutamaan dari tauhid. Anas pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qala Allahu ta'ala. Allah jalla wa ala pernah sampaikan firman-Nya, ya bani Adam, wahai sekalian anak cucu Adam, lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku, biqurabil ardi khataya, dengan sebumi kesalahan, sebesar bumi khataya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ada. Thumma laqitani, kemudian kau menjumpai aku. La tusyrik bi syai'a, dalam keadaan kalian, dalam keadaan kamu tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan benar-benar ataituka, akan benar-benar mendatangimu, biqurabiha maghfiratan, dengan sebesar bumi ampunan. Allah hapuskan dengan kehendak-Nya kesalahan sebesar bumi yang ada, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebesar bumi pula berupa maghfirah, berupa ampunan. Diterangkan oleh beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah masing-masing makna dari kalimat yang tertera dalam hadis. Beliau awali dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Qala Allah ta'ala, ya bani Adam, sampai akhir hadis. Kata beliau, hadza minal ahadits al-qudsiyyah. Ketahuilah hadis yang semacam ini adalah bentuk hadis qudsi. Bentuk dari hadis qudsi. Cirinya yaitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sebutkan qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Firman-Nya Allah yang terdapat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan definisi dari hadis qudsi, ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, dari Rabb-Nya, dari Allah jalla wa ala. Itulah makna secara singkat hadis qudsi, ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Antum berikan tanda untuk kemudian kedepannya telah faham ketika disebutkan apa itu hadis qudsi adalah ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Allah jalla wa ala. Waqad adkhalahu al-muhaddithun fil ahadith an-nabawiyyah. Dan para ulama hadis menggolongkannya atau memasukkannya hadis qudsi itu sebagai hadis nabawi. Hadis-hadis yang ada yang sahih maka dikatakan sebagai hadis nabawi. Termasuk juga hadis qudsi. Li'annahu mansub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tablighan. Karena dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tablighan secara langsung. Walaysa minal Qur'an bil ijma'. Akan tetapi hadis qudsi bukanlah termasuk Al-Qur'an. Dan itu berdasarkan ijma', kesepakatan, konsensus para ulama ahli sunnah. Hadis qudsi bukanlah dari Al-Quran. Wa in kana kullu wahid minhuma qad ballaghahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu anillahi azza wa jalla. Walaupun dari setiap padanya masing-masing di antara keduanya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap posisinya hadits qudsi bukanlah termasuk Al-Qur'an. Maka para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang lafadznya hadits qudsi. Redaksinya hadits qudsi. Hal huwa kalamillah ta'ala? Apakah itu termasuk merupakan firman Allah taala? Au anna Allah taala auha ila rasulih? Ataukah berupa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada rasul-Nya maknahu secara makna. Secara makna. Wal lafdu lafdu Rasulillah. Sementara dari sisi lafadznya adalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Apakah hadits qudsi merupakan firman Allah jalla wa ala secara langsung? 6. Ataukah maknanya secara makna saja tetapi lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ala qaulain, maka di situ ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama, annal hadits qudsi min indillah lafdhahu wa ma'nahu, bahwa hadits qudsi itu adalah merupakan kalamullah. 6. Datang dari sisi Allah jalla wa ala secara lafadznya dan juga secara maknanya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkannya kepada Allah. Terbukti dari hadis bahwa ketika beliau menyatakan, beliau sebutkan qala Allahu taala. Menunjukkan di situ baik secara maknanya maupun secara lafadznya adalah dari Allah. Nah. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal hadits qudsi ma'nahu min indillah wa lafdhahu lafdhun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Secara maknanya dari sisi Allah, sedangkan lafadznya dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pendapat kedua. Wadzalika liwajhain. Pendapat kedua ini memiliki dua pertimbangan. Menyebutkan kesimpulan seperti tadi memiliki dua pertimbangan. Al-wajhul awal, pertimbangan yang pertama, law kana al-hadits qudsi min indillah lafdhan wa ma'nan lakana a'la sanadan min al-Qur'an. Seandainya hadits qudsi berasal dari sisi Allah, baik dari sisi makna maupun lafadznya, tentu sanadnya lebih tinggi dari Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah tanpa perantara. Nah, langsung seperti yang dapat dilihat secara zahir susunan kalimatnya. Sementara Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Maka tentu akan terjadi ketimpangan. Nah, yang ini langsung tanpa ada perantara, yang ini ada perantara yaitu Jibril alaihi salam. Pertimbangan yang kedua, annahu law kana lafdzul hadits qudsi min indillah, seandainya hadits qudsi itu lafadznya dari sisi Allah, lam yakun bainahu wa bainal qur'an farqun, niscaya Kalau begitu tidak ada bedanya lafadznya hadits qudsi dengan Al-Qur'an. Karena keduanya dengan kondisi merupakan kalamullah yang mengharuskan kesamaan antara keduanya dalam masalah hukum. Ketika keduanya bertemu pada dasarnya. 6. Maka dengan dua pertimbangan tadi disimpulkan pada pendapat yang kedua bahwa hadits qudsi maknanya dari sisi Allah sedangkan lafadznya adalah lafadznya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau ketengahkan pula sambil beliau ingin menjelaskan hadis tadi tentang keutamaan tauhid, beliau ingin memberikan ilmu kepada kita, mengajak para talabatul ilm, mengajak kaum muslimin untuk mengerti apa sesungguhnya hadis qudsi itu. Nah, di sini menunjukkan kemurahan beliau terhadap ilmu. Nah, walaupun intinya ingin menjelaskan hadis tadi tentang terkait dengan bab yang sedang dibahas, tapi beliau di dalam syarahnya berupaya memberikan ilmu dari sisi yang lainnya. Maka sedikit perlu diketahui tentang masalah perbedaan hadits qudsi dengan Al-Qur'an. Seberapa banyak perbedaannya? Kata beliau, furuqun katsirah. Bedanya itu banyak. Nah, insyaallah pembahasan ini pernah dibahas pada pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah. Ini kitabnya saya bawa. Pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah sudah tuntas. Dan antum bisa buka-buka kembali. Dan persis ternyata syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin tentang itu penjelasan hadits Arba'in Nawawiyah dengan apa yang sedang kita berada pada syarahnya kitab Tauhid. Tepatnya pada hadits ke-24. Pada kitab Arba'in Nawawiyah. Perbedaan yang pertama, annal hadits qudsi la yata'abbad bitilawatih. Bahwa hadits qudsi tidak dijadikan bacaan untuk ibadah. Artinya kata beliau, seseorang tidak dianggap menyembah atau beribadah kepada Allah hanya dengan membaca hadits qudsi. Artinya apa? Tidak diberi pahala dari setiap huruf yang dibaca. Beda dengan Al-Quran, satu huruf punya nilai. Ya. Satu huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti berapa? Berapa? 3 huruf. Satu huruf nilainya 10. Berarti alif lam mim berapa nilainya? 30. Belum lagi bismillahirrahmanirrahim, bismillah ba, yang di situ kemudian ada alifnya sesungguhnya cuma tidak tertulis. Kemudian sin, kemudian mim. Sudah berapa? 30 atau 40. Kalau nilai hurufnya 10. Kemudian Allah, lafzul jalalah, alif, lam, lam, ha. Kemudian ar-Rahman, alif, lam, ra, ha, mim, nun. Ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Tinggal hitung semua. Baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Atau alif, lam, mim. Atau seterusnya dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Satu huruf nilainya 10. Itu kalau ayat Al-Quran. Begitu murahnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Untuk dia giat memperhatikan kalamullah Al-Quran. Baca saja sudah memiliki nilai pahala. Apalagi mengerti penafsirannya. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan mengamalkannya. Sedangkan hadits qudsi ketika baca satu hurufnya tidak teranggap dia mendapatkan nilai tersebut. Nah, sementara Al-Quran dijadikan sebagai ibadah ketika membacanya, yang setiap huruf mendatangkan 10 kebaikan. Ini yang pertama. Annal hadith al-qudsi la yata'abbad bitilawatih. Yang kedua, antum berikan garis tanda. Yang pertama, intinya bahwa hadith qudsi tidak dijadikan bacaan untuk ibadah. Yang kedua, annallaha ta'ala tahadda an ya'tiyan nas bimithlil Qur'an aw ayatin minhu. Allah Jalla wa'ala menantang manusia untuk membuat yang serupa seperti Al-Quran. Bahkan ditantang untuk membuat satu ayat saja semisal Al-Quran. Sementara Allah tidak melakukan tantangan tadi pada hadith Qudsi. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Jika kalian lakukan dan pasti kalian tidak akan bisa lakukan, maka takutlah terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpulkan ahli bahasa Arab di antara kalian untuk membuat satu ayat semisal Al-Quran. Niscaya pasti kalian tidak akan dapat melakukannya. Demikian salah satu ayat Allah Jalla wa'ala menyebutkan tantangan Allah kepada manusia. Apakah mereka bisa membuat ayat semisal Al-Quran? Yang ketiga, annal Qur'an mahfuz min indillah. Al-Quran terpelihara di sisi Allah. Sampai hari ini, tidak ada perubahan satu huruf pun, harokat pun, dijaga oleh penghafal-penghafal Al-Qur'annya, Hufadzul Qur'an. Tahu kalau ada orang baca Al-Quran keliru, bukan hanya hurufnya, tapi harokatnya ketika keliru tahu. Alhamdulillah, ini kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada Rasul yang terakhir yang termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang termulia Al-Qur'anul Karim sejak 14 abad yang lalu sampai detik ini dan sampai umul qiyamah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah buktikan pada ayatnya surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran dan sungguh kami benar-benar akan memeliharanya. Beda dengan hadith Qudsi, fafiha as-sahih wal hasan. Hadith Qudsi ada yang sahih, ada pula kedudukannya yang hasan. Nah. Dan bahkan ada pula yang disebutkan oleh beliau rahimahullah yang di indifikasikan hadith itu dhaif bahkan sampai kedudukan yang maudhu. Kalaupun tidak begitu, di antara hadith-hadith qudsi itu ada yang didahulukan, diakhirkan, ditambahi dan juga dikurangi. Sehingga menjadi kesimpulan buat kita bahwa tidak semua hadith qudsi itu adalah sahih. Karena ada yang hasan, ada pula yang dhaif, bahkan pula ada yang maudhu. Sementara tiga dulu, perbedaan Al-Quran dengan hadith Qudsi, selebihnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan di waktunya biidznillah ta'ala. Itu yang bisa kita lakukan. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita bersama dan terwujud sebagai amalan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.